doa memohon kebaikan. Para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Setiap insan pasti menginginkan kebaikan pada dirinya, terlebih lagi seorang muslim yang mengetahui hakikat kebaikan yang hakiki, yaitu kebaikan di dunia berupa limpahan berbagai nikmat, kesehatan, kecukupan, harta, dan yang lebih utama dari itu adalah dipermudah melakukan ibadah dan amal kebajikan. Dan kebaikan di akhirat berupa ampunan dan rahmat Allah untuk masuk ke dalam surganya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan doa mereka untuk kita teladani. Doa tersebut ialah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhir, serta lindungi kami dari azab an-nar, api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Amin ya Rabbal Alamin.